وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعه جاه أما بعد حضرات الأفاضل سادة المشايخ والأساتذة على عزة دمائزكم yang terhormat dan yang saya hormati bapak-bapak pejabat yang hadir baik sipil TNI maupun Polri para sepuh, sesepuh, bini sepuh ibu-ibu, bapak-bapak khususipun para mutakharrijin para wali santri pesantren Usuluddin dan teristimewa pengasuhipun Gus Mansur keparung langkorum pin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula siang punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka tumut mengeti haulipun Simbah Muhammad Usul ketiga ingkang kaping swidak kali. Mugi-mugi pikantuk berkahipun panjenenganipun Simbah Muhammad Usul menika Gusti Allah Ta'ala paring ridho datang pertempungan kita siang punika manfaat barokah fidini wa dunia wal akhir. Kula matur teng pundi-pundi khol iku wis diwadani nek khol iku bid'ah kok isih dianakno terus ae kok tambah semakin dadi wis swidak loro tahun barang kok isih dikholi. Wingi kula ni muter mulai ngantek Singapura ngantek khol ae sini iki gak krungu fatwa bid'ah apa piye. Lah kula iki gaene matur, aja-aja wong-wong saiki iki kangen karo kiai-kiai kuno iku. Mergo kiai-kiai sang saiki iku potongane ngono kuwi. Potongane kaya Mustofa Bisri wis disebut Al-Mukarram. Kadang-kadang dipasehno Al-Muharram sisan. Kangen kok karo kiai-kiai kuno. Kiai-kiai koyok iki kok dadi ngene iki nek apa iki mau ora bengong kok saiki bengong tukang speakere iki speaker kok iki aja diutik-utik wis apik mau wis apik aja di aja mbok dikeki jajan napa tah napa ben mboten niku ora ning Magelang ora ning Rembang itu tukang speaker senengane ngutik-ngutik. Wis apik-apik diubah-ubah. Suara Mas, suara kula nek lon niku sengaja kula lonke. Dadi kok ora ana speaker sampean sing rusak mboten. Sengaja niku gaya kula. Kadang-kadang suara lon, kadang-kadang banter. Lah engko nek sampean kula pas lon sampean unggahke teng mereka, pas kula ngomong banter mengung. Lha kula pun nate kaya sampean niku dadi ngoten niku. Tukang speaker niku. Pun pun saya ini mbok sah dicekel-cekel pun sampean nyekeli rokok napa-napa. Kula ini mulai kondindi mesti tukaran mbek tukang speaker. Ganggu ya, aku mau ngomong apa bareng lali kabeh. Jadi ketoke pancen tiang-tiang sak niki rindu, kangen karo kiai zaman. Kaya Kiai Agung, Mbah Sirat, Mbah Dalhar, bangsa ning ngoten niku, Mbah Usul. Sing sepuh-sepuh niku. Mergo sak niki potongan kaya kula ngoten mawon pun Al Mukarrom. Berarti standar sudah turun sama sekali. Padha karo ning nggone pemerintahan. Biyen niku standarte dadi presiden niku Bung Karno karo Pak Hatta. Wong ngipi dadi presiden nek ra wani. Mereka nek wani-wani ngipi, dene kudu insinyur. Nalika iku insinyur mau insinyur Sukarno tok. Ngipi dadi wakil presiden yo ra wani. Kudu dokter Andes. Nalika niku dokter Andes mau Muhammad Hatta tok. Gak wani. Bareng sakniki niku sembarang dhewe iso dadi. Jadi terus kabeh do kepengin dadi presiden, dadi bupati. Wes pokoke kono jeneng ono bupati sing kawin mok 4 jam bareng. Niku mergo standar wis mudhun. Dadi iki merosote standar menika tidak hanya penguasa-penguasa pemerintahan, tapi juga penguasa-penguasa agama. Mulane sakniki terus ana sing kemlete ngapling-ngapling neraka swarga. Kowe sesat neraka kowe. Sing swarga kene iki balaku kowe anu. Penguasa agama niku pun merosot. Biyen kiai-kiai sepuh menika pertanggungjawaban ilmiahe cetha. Cetha Mbah Sirat, Mbah Dalhar, Mbah Usul niku cetha. Pertanggungjawaban ilmiah. Jadi nek umpamane kok dawuhke iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhke sing maksude wong Islam karo wong Islam ora kena natoni, ora kena nglarakno atine, kudu sing rukun, iku sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat ora perlu takok niku hadise sahih napa dhaif. Ora ana biyen. Mergo napa? Mergo wis ngerti kiai-kiai biyen menika pertanggungjawaban ilmiahnya cetha. Nek sakniki ini ora cetha. Saudara-saudara, Rasulullah telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara. Jadi yang penting inamalnya. Mohon gayane ngono kaya tanggane Kanjeng Nabi ae. Lho kok krungu ngono iku lho kok endi ya, ini ora tanggane ra apa. Jaraknya 15 abad. 15 abad dengan Kanjeng Rasul itu tidak mungkin, ini krungu dhewe ora mungkin. Lah niku wau kiai-kiai kuno niku kok nggih ngendikan ngoten kok mboten ditakoki. Mergo pertanggungjawaban silsilah ilmiahipun para kiai-kiai rumiyin menika cetha. Jadi nek ngendikan iki dawuhe Kanjeng Nabi niku saged mempertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Kula pikantuk hadis saking bapak kula misalnya Kiai Bisri Mustafa sing ngarang Al Ibris niku. Nek kula mangke ditakoki malaikat, kula karek jawab niku kula saking bapak kula. Kiai Bisri ben malaikate mangke ndangu bapak kula. Bapak kula mangke didangu jawabe iki, kula mireng saking Syekh Umar Hamdan. Kesane malaikat tangkep Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan didangu, kowe kok iso kandha karo Bisri Mustafa. Nek iki dawuhe Rasul, sapa sing kandha? Guru kula, Syekh Faleh. Engko terus takok Syekh Faleh. Munggah terus nganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ditakoki kok ndi? Kok Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ditakoki saka malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditakoki saking jenengan ngoten to. Jelas pertanggungjawabane. Lah nek sampean terus ditakoki, kowe kok iso muni innamal a'malu binniat iku dawuh Kanjeng Nabi kondi. Kula maos teng majalah Hidayatullah. Lah bal wis kok majalahe wis bubar suwe. Redaksine bareng wis ra ono, pertanggungjawabane enggak jelas. Niki sing didhawuhake Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa kita orang-orang NU itu mempunyai pimpinan-pimpinan yang membawa kunci ilmiah sampai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek sampean melok kalih kiai-kiai sing niki wau ngangge silsilah niku insyaallah ramen. Sampean nek kula wingi kandha teng Rembang mereka, mergo antri-santri jemaah niku salaman niku macam-macam. Ini soal sepele tapi macam salaman niku ono sing dintrok. Wah iki bandel biasa ndelok bioskop iki. Koboi-koboi nek salaman ngeten. Ono sing salaman ngeten. Ono sing salaman iku diwolak-walik. Ora mau terima diambung, diwolak-walik. Tuh diwalik. Malah kula ono sing salaman kae kula didilati. Mulane kata kiai-kiai sepuh niku sing mriki infeksi lan mergo kakehan didilati. Lah wingi senajan empreh kula kandhake teng kene pengajian kula kiambak mlebet Rembang. Salaman iku pancen nggih hak asasi. Ya tergantung sampeyan kepengin salaman model londo ngentrok nggih kenging model napa? Model remaja-remaja galau niku. Oh, mboten nggih boleh. Model sampeyan mulak-walik nggih terserah sampeyan. Cuma nek sampean kepengin salaman model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih kaya Kanjeng Nabi carane niku. Sepundi, Pak? Terus kula warai semua salaman karo Kanjeng Nabi niku nikine sampean ditemplekno menikine sing sampean salaman niku. Dadi nempel ngeten iki cara Kanjeng Nabi. Jadi jane sampean salaman sembarang dikal ya kena ae wong ora bakal dicekel polisi ora bakal. Cuma nek kepengin untuk ganjaran aku tak salaman model Kanjeng Nabi. Lho sampean ngertas ngoten niku kenging pundi? Kula kalih kiai kula niku baik Kiai Bisri Mustofa maupun Syekh Yasin Al-Fadhani niku diwarai salaman niku. Ngaji namanya ngaji hadis musalsal. Jadi salaman diwarai, tangan kula dicekel dan terus di pas nom mriki kalih mriki ngene iki. Terus bar niku terus akeh ngene iki. Man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Jadi niki hadis musalsal bapak kula Syekh Yasin saking guru-gurune nggih diwarai salaman ngoten niku kaya dene sahabat diwarai salaman dening Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis dengan pertanggungjawaban ilmiah yang kados mekaten menika kaya-kaya sakniki niki pun ora usum. Ora usum. Mulane kathah sing do kemlinti. Do kemlinti rumangsa ora trimo rumangsa kaya tanggane Kanjeng Nabi, malah kandang-kandang rumangsa kaya wakile Gusti Allah. Terus ngukumi sembarang ning iki syirik, iki bid'ah, iki kafir sak arepe dhewe. Mulane ora kaya mbiyen-mbiyen, kaya Mbah Usul, Mbah Dalhar, Mbah Sirat segala macam niku niku nggadahi sifat turunan saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudun ngantek imam-imam kaya Imam Syafi'i lak pitu. Mudun ngantek kaya Imam Ghazali, mudun ngantek Wali Songo, niku nggadahi setunggal sifat sing sakniki iki arang-arang. Penguasa-penguasa agama sak niki-niki sing diarani ustad, mbah kiai, mbah ahli agama niku sing mboten gadah sak niki-niki krisis niku sing namine ruhud dakwah. Ruhud dakwah. Ruhu dakwah menika semangat ngajak. Sakniki niki krisis semangat ngajak. Maksudnya apa ruhu dakwah semangat ngajak niki? Nggih, kepinginane kiai-kiai rumiyin niku kaya Wali Songo kaya Kanjeng Nabi ngejak uang sebanyak-banyaknya untuk ke surga. Semangat makantar-makantar wonten mriki kepengin ngajak sebanyak mungkin kalau bisa semuanya masuk surga. Niku sakniki sing mboten wonten. Yo ana tapi sithik ngono. Sithik. Sakniki niku. Sakniki niki sesat sikat. Ngoten. Sesat sikat. Ini gak duwe ruhut dakwah. Orang ono ngajak kowe salah keplak. Sesat sikat. Sampun niku pun beredar teng pundi-pundi. Wong niku terus kuwejem itu ngangelno polisi barang niku. Ora terima ngangelno kadang-kadang malah polisi diarani mbantu barang. Iki wong sing kejem-kejem iku dibantu polisi, ngoten niku. Niku ora mergo nek ana sesat disikat. Disikat karepe dhewe. Padahal ning Indonesia negara hukum ana polisine barang. Wis ora peduli karo fungsine polisi barang di wong omahe wong disawati watu. Menghakimi sendiri mergo gak duwe ruhut dakwah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalika ajak-ajak rumiyin menika sing lawan itu justru wong sing ora mekakat, ora masuk akal nek cara sakniki niku. Jajal sampean pikir, wong diajak ora gelem kok nyawati watu, niku masuk akal ta ora? Sampean kula ajak, monggo Mas. Dolan teng Semarang. Tak sawat sisan wong mbok ajak ning Semarang, wonten ngoten niku. Wong diajak ora gelem kok nyawat. Niku ora masuk akal blas, tapi terjadi terhadap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ngejak ning swarga. Ngejak nyembah Gusti Allah tok. Dene ora gelem ya gak gelem ngono wae to. Ngelunga apa piye ngono. Lha kok ora dijak ora gelem kok nyawat. Iki ora makul blas. Wong kurang ajar kok ngantek ngoten niku lho. Niku wis nemen to. Dijak ora gelem kok ngamuk niku wis nemen. Ngantek malaikat niku greget-greget. Kalih Kanjeng Nabi iki dawuh. Ya Nabi, jenengan niku kekasih Gusti Allah. Mbok nyuwun kalih Gusti Allah niku pun keterlaluan dijak ora gelem kok nyawat niku pun keterlaluan. Sampeyan njaluk mawon kalih Gusti Allah, mangke kula sing nyikat. Pun jenengan baru sah melok-melok. Jenengan sing njaluk kalih Gusti Allah. Begitu Gusti Allah izin, kula mangke sing ngerakit bome. Malaikat pun gregetu ngantek ngoten niku. Kanjeng Nabi lho, sampean niku pundi model kok sikat-sikatan niku sepundi. Niki ruhut dakwahe Kanjeng Nabi melampaui tugasnya. Jadi nek tugase mok semene, niku Kanjeng Nabi nemen mergo gadah ruhut dakwah. Kanjeng Nabi pun didhawuhi a'andzar tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetep indar Kanjeng Nabi niku. Sebab ruhut dakwahe pancen luar biasa. Pikantuk dawuh malaikat ngoten Kanjeng Nabi, sampeyan niki ampun model sikat-sikatan ngoten, sepundi niku kok sikat. Wong kula niku diutus ken ngajak tiyang, mboten ken nyikat tiyang. Daian menika artine kula didhawuhi ngejak. Mboten kok sakitan maksud nyikat ora mboten mboten. Mboten nyikat. Kula niki didhawuhi ngajak sampeyan. Lha niku pun keterlaluan ngoten kok. Dijak ora gelem kok nyawat. Ya kersane. Wong tiyang niku ana sing ngerti ana sing ora. Dijak ora gelem kok ngantek nyawa iku ora mboten ngerti sebab ini. Nek ngerti mboten bakal ngoten. Jajal sampai ngejak wong Magelang. Nek mboten purun mboten terus nyawat. Niku wong ngerti kabeh. Lah niki mboten ngerti. Malaikate sih kudu memprovokasi Kanjeng Nabi ae kon ndonga ngoten. Niku Kanjeng Nabi mboten terus mboten kenek mbayar malaikat. Niki mboten kenging bapake nggih anake, mboten kenek anake nggih putune. Niku ruhut dakwah. Semangat ngajak sing kaya ngoten niku sakniki krisis. Dan ternyata ketika Kanjeng Nabi dipaksa ndonga kalih malaikat, akhire ndonga saestu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Gusti, panjenengan tedahaken, panjenengan paringi hidayah kaum kula menika. Tiang-tiang menika mboten ngertos. Milanipun diajak nyembah jenengan ngamuk. Akibat dari semangat dakwah dan cara dakwah ya Kanjeng Rasul menika menapa? Anake Wa'il tokoh dedengkot musuhe Kanjeng Nabi tenggene Mekah mlebu Islam. Anake Al-Walid bin Mughirah sesepuh dan andalane wong kufar Mekah mlebu Islam. Sampeyan kenal nggih? Tak ketesih eling to niku. Anake Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku putrane Walid bin Mughirah. Mlebu Islam. Al-As bin Wa'il tokoh kayak begitu musuhine Kanjeng Nabi. Akhire putrane Amr bin As dadi pahlawan Islam. Sufyan bin Al-Harb musuhi Kanjeng Nabi ngantek ke Perang Badar, Perang Uhud terus. Akhire mlebu Islam sak bojone. Ngerti sampean ngertos bojone Sufyan? Mosok sampean mboten ngerti. Namine Hindun. Wong wedok sing ngemah-ngemah atine Sayyidina Hamzah tengene Perang Uhud. Sing sumpah ora bakal gelungan. Ora bakal turu ning nggone ayup-ayupan sadurunge ngemah-ngemah atine Hamzah. Hamzah niki pamane Kanjeng Nabi, pahlawan Islam sing terbunuh tengene Perang Uhud. Budake Hindun namine Wahsi, dibang-bang kowe tak merdekakno, tak tambahi persen bonus semene yuta. Angger kowe iso mateni Hamzah. Kowe ora usah melok perang. Tugasmu siji tok nglimpe Hamzah supaya iso tak kemah-kemah hatine. Dadi Sayyidina Hamzah niki mboten napa kapundhut adep-adepan karo lawan, mboten disikat dilembing, ditombak kongguri, dilimpe kalih paksi. Bar terus laporan tengene Hindun, Hindun dugi tengene medan pertempuran niku, bedah niku dikemah-kemah atine. Mergo sedereke kalih paklike dipateni kalih Sayyidina Hamzah tengene Perang Badar. Lho niku berkat ruhut dakwahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Harb mlebu Islam. Hindun sing kaya ngoten niku mlebu Islam. Matur kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kanjeng Rasul, rumiyin menika mboten wonten tiyang sing kula gawati ngungkuli jenengan niki. Sakniki niki mboten wonten tiyang ingkang kula tresnani ngungkuli panjenengan." Kanjeng Nabi menika pirsa bilih Allah menika muqallibal qulub. Manusa menika tasih proses. Jadi Kanjeng Nabi boten kersa terus memvonis orang ini sesat sikap. disikat setan. Kok mbiyen Kanjeng Nabi niku anggere ana wong sesat disikat? Ya awake dhewe isih kafir kabeh. Wong mbiyen niku sing ora sesat mok Kanjeng Nabi tok. Sing iman nak Kanjeng Nabi tok terus ngejak Siti Khadijah, ngejak Sayyidina Abu Bakar. Niki semangat ngajak. Niki sing diturunake teng kene ulama-ulama salihin ngantek Wali Songo. Wali Songo kok mboten gadah ruhut dakwah. Awake dhewe saya Hindu Buddha, yakin pun. Wali Songo iku ruhut dakwah luar biasa. Sampeyan coba dakwah kok ngantek kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sinten? Musae Kanjeng Nabi sing paling nemen sinten namine? Sinten? Syekh Kemutan sampean. Sinten? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal niku anake namine Ikrimah. Niku ora trimo mabluk Islam tapi dadi pahlawan Islam. Niku jalaran ruhut Wali Songo niru Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teng Kudus niku, sampean nek Teng Kudus, Pak. Bu. Sampean golek soto sapi ora ana. Janji ana warung kok dodol soto sapi, berarti Kolamongan pokoke Magelang, pokoke ora kok Kudus. Wong Kudus niku sotone soto kebu. Sebabe apa? Sunan Kudus menika ngertos temriku wonten warga sing nyembah sapi. Sing nyembah sapi niki sesat banget to. Sapi kok disembah niku ora sesat, bolosat niku. Wis sesat banget. Timbangane Ahmadiyah kare Syiah niku sesat nyembah sapi. Lha kok Sunan Kudus niku malah ndawuhi anggotane dhewe, jamaahe dhewe. Ca kanca, nek tak jaluk ya sampean niku ora usah nek pengin soto segala macam ora usah nyembleh sapi ya. Wong iwake padha wae karo kebo, nyembeh kebo wae. Rasane padha, kebo karo sapi padha wae. Dadi aja nyembleh sapi, nyembleh kebo. Ngantek sak niki ajarane Sunan Kudus nanjem semanten menika ngantek wong saiki wong Kudus ora nyembleh kebo, ora nyembleh sapi tapi kebo. Akhire sing nyembah-nyembah sapi luluh hatine keajak kabeh kali Sunan Kudus, Kudus dadi negara Islam. Wong Islam Buddha Hindu ra ono kabeh. Masjid Menara Kudus niku menarane niku arsitektur Hindu Buddha. Ora Arab, nek liyane Arab niku, model Arab utawa model Yunani, model Turki. Niki model semangat dawuh. Sunan Kalijaga ora trimo nanggap wayang, dadi dalang mayang nang ngene ngarep Masjid Demak, wong do ngumpul kabeh ndelok wayang. Jadi wayang-wayang sing sakniki sing miturut pakeme Sunan Kalijaga, isine sampean goleki dalil Quran hadis ana kabeh. Cuma wong biyen niku mboten gaya ngoten, bukalah Quran ayat sekian, surat sekian, lha ora ngoten niku. Mboten nonton niku rak wong sakniki sing gaya ngoten. Buka Quran surat Isra nomor 22 umpama ngoten. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Mboten niku wah gaya nek ngoten niku. Malah ana sing kandha, ora iso wong mlebu Islam kok nganggo macam-macam. Islam kudu langsung kok Quran hadis, ora sah islame iku. Gayane ngoten niku. Niku blek tapi gaya pinter niku. Gaya pinter tapi jane pamer geblek. Lho wong awam Mbok kon ndelok Quran langsung iku karepmu piye? Wong dapurmu ae maca Quran durung paham kok. Wong awam dikon langsung, ya wis ora ngamal blas wong awam iku. Ngaji Quran sik, mahami sik. Iki maknane apa iki? Amar iki amar apa iki? Nahi ini nahi apa? Eh niku nahu sik ngaji nahu sik, nahu sarana. Nahi ngaji nahu sarap 9 taun. Bariku kowe maca Quran wis iso nahu sarap, isih ora paham kowe. Kowe kudu ngaji balaghah. Rumangsane tiyang niku buka terjemahan Dipak terus iso paham Quran. Ya. Wonten ilmune balaghah bareng ana badhek bareng. Mulane wonten ulama sing ngaramake nerjemahno Quran. Mulane iblis tembune kitab Al-Iblis bapak kula niku terjemah tafsir Quran. Mboten kok terjemah Quran, terjemah tafsir Quran. Wong sakniki do keminter. Nek ulama-ulama mbiyen mboten saking ruhut dakwah, welase karo umat, umat aja ngantek kangelan. Mergo dawuh Kanjeng Nabi, yasiru wala tu asiru. Terus ulama-ulama mbiyen ndamel buku-buku pinter. Ben wong awam iki kan maca terus langsung iso salat, maca langsung iso wudu, ora usah golek dalile. Qur'ane hadise barang. Terus gawe sulam sapina, gawe sulam takrib sak pitute niku buku-buku pintar. Merga ulama-ulama mbiyen gadah welas, gadah semangat dakwah kali umat. Nek sakniki mboten. Kaya yo. Wong awam kok kon golek dalile dhewe ning Quran hadis ketemu pirang perkara. Wong ki ambake mawon boten iso. Mila niki perlu dikembangake malih ruhut dakwah niki. Aja senengane sesat sikat. Niku cara akal mon nggih mboten pantes. Mboten pantes ana wong arep ning Jakarta mara tenggene Semarang ngetan. Niku rak sesat. Sesate sesat sing adoh banget. Dolalan baidan. Wong arep ning Jakarta kok mara ngetan. Niku namine nek cara Quran dolalan baidan, sasar sing adoh banget. Terus sampean ketemu tiang niku, sampean ajeng tempu ndi? Ajeng teng Jakarta. Lah kok ngetan? Kenging napa? Kliru. Kesasar sampean iki. Banget kesasare dolalan baidan sampean kok ngawur sampean iki. Ngawur. Wong arep ning nggone Jakarta kok ngetan. Lho wong kesasar kok dikaploki. Niki sing sasar sing endi? Sampeyan mikir. Lho wong sasar niku nggih dikandhani, sampeyan kliru niki. Sampeyan mboten maca plang niku ta. Jakartane panahe mereka. Surabaya mereka. Sampeyan mereka. Mesti ngono dikandhani api-api anaten. Ora kok sampeyan kaploki. Ya tambah mengeng sirahe. Saat niki krisis ruhut dakwah. Iki tesih wonten ruhut dakwah niku tesih senajan isih sithik. Antara lain sing tesih niku kaya Kiai Maimun Zubair, Kiai sepuh saka Sarang niku. Niku isih nggadahi ruhut dakwah sing nalika tiang-tiang sami ngropyok Ahmadiyah. Kiai Maimun dawuh, lho, kok digrobyok, kok dimusoi ku piye? Wong Ahmadiyah iku kurang sithik ngono wis Islame padha karo awake dhewe. Kurang sithik. Lah kok mbok grobyok tambah mayu. nderek Kanjeng Nabi wala tunafiru, aja mlayokno wong kok Islam iki, nek wong nyawang Islam kok medeni wong, wong do mlayu kok Islam. Niku dilarang kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalayan dawuh wala tunafiru, aja mlayokno wong saka Islam. Ajak. Mulane Kanjeng Nabi menika prinsipe kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku mlebu swarga kabeh. Kabeh masuk sampean bareng niku. Umat Kanjeng Nabi, kabeh umatku mlebu swarga. Kejaba sing emoh. Kanjeng Nabi niku. Kabeh umatku mlebu swarga kejaba sing emoh. Lah nek emoh ya wis aku piye to kok maksa. Wong emoh. Wis tak ajak alus-alus ora gelem. Lah kok emoh niku sepundi ning swarga kok emoh? Lho wong duren menurut banyak orang enak niku ana sing ra doyan. Tumrek iki ra wonten ya mboten duren-duren. Niku hak asasi emoh ya wis. Emoh swarga ya wis. Lah dunungane sepundi Kanjeng Nabi emoh swarga men. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mlebet swarga sing ajeng ki ambak. Jadi mriki swarga Kanjeng Nabi niki mriki mriki sing umate niki. Jadi nek sampean teng mriki tenggurine Kanjeng Nabi, ngetutno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti mlebu swarga. Mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi mlebu swarga. Sampean ngetutno nggurine mesti ning swarga. Lah nek Kanjeng Nabi mriki sampean ngoyor mereka. Artine moh ning swarga. Paham jenengan? Jadi nek pancen kepengin ning swarga ngetutno Kanjeng Nabi, ngetutno Kanjeng Nabi. Nek ora gelem ngetutno Kanjeng Nabi berarti moh ning gone swarga. Niku jelas prinsipe Kanjeng Nabi niku didasari oleh belas kasih atau bahasa Arabe rahmah dan disemangati oleh ruhut dakwah.